رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah masuk dalam kitab pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini dalam hadis yang ke-23, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata: Ana bi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan timbangan amalan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard, dan ucapan subhanallah walhamdulillah, segala puji atau maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, dan salat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, dan sedekah adalah sebagai bukti. Was-sabru diya'un, dan kesabaran adalah cahaya. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, dan Al-Qur'an adalah sebagai hujjah bagimu, pembela bagimu, atau justru akan memberatkanmu. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap manusia dia berusaha melakukan upaya-upaya, maka dia menjual jiwanya sendiri, maka ada yang membebaskannya, kemudian ada pula yang membinasakan jiwanya sendiri. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Nah, kemudian dalam pembacaan terhadap syarah al-Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullahu taala, kita sudah menjelaskan tentang potongan hadis yang pertama, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah setengah daripada keimanan. Di situ ada khilaf di kalangan ulama tentang makna dari potongan hadis tersebut. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya pahala dari bersuci tersebut maksimalnya adalah sampai pahala setengah keimanan, yaitu amalan yang ringan namun ternyata pahalanya besar apabila disempurnakan Nah, dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan yang ringan tersebut pahalanya sangat besar, bisa mencapai setengah dari keimanan. Ada pula yang mentafsirkan bahwasanya setengah keimanan, keimanan yang dimaksud adalah salat. Keimanan yang dimaksud adalah salat. Maka atau kemudian at-taharah, bersuci adalah syarat sahnya sholat. Walaupun dia bukan bagian hakiki dari sholat, tapi suatu atau taharah tersebut adalah suatu yang penting, sangat penting dalam sholat. Apabila sholat tersebut tidak, atau seorang tidak bertaharah padanya, tidak bersuci padanya, maka sholatnya tidak sah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkannya sebagai setengah bagian daripada sholat tersebut, walaupun dia tidak termasuk bagian dari sholat sebenarnya secara hakiki. Namun dilihat dari nilai penting ibadah bersuci tersebut, maka diumpamakan sebagai setengah daripada sholat tersebut. Dan juga di sana masih ada penafsiran yang lainnya yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarahnya, bahwasanya at-taharah, bersuci yang diinginkan adalah bersuci secara maknawi, ya. Mensucikan kalbu dari kesyirikan, mensucikan hati dari kesyirikan, dari riya, dari penyakit-penyakit hati, juga mensucikan jasmani dari segala macam bentuk kesyirikan, ibadah kepada selain Allah, dan juga kemudian mensucikannya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan seperti ini, mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan jasmani dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kesyirikan atau kemaksiatan, maka inilah yang kemudian disebut dengan taharah, bersuci. Bersuci yang dimaksudlah bersuci maknawi, maknawi. Nah, kemudian kenapa dikatakan setengah dari iman? Karena keimanan itu ada fi'il wa tark. Ada dua bagian. Yang pertama adalah mengerjakan, yang kedua adalah meninggalkan. Nah, bersuci di sini yang kita maknakan dengan bersuci maknawi, dia adalah bagian yang kedua, yaitu meninggalkan. Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia mencakup setengah yang kedua atau bagian yang kedua daripada keimanan. Maka disebut setengah daripada keimanan dari sisi ini. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu salah satu makna yang lain yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Dan Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan masih banyak makna-makna yang lainnya yang disebutkan oleh ulama. Namun makna yang disebutkan tadi adalah makna yang paling masyhur, paling dikenal. Nah, pentafsirannya dari kalangan ulama. Qala rahimahullahu taala, qala al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, wa amma qawluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah ini memenuhi timbangan amalan. Fama'nahu, maka maknanya dari penggalan hadis ini, annaha li'izami ajriha tamla'u mizanil hamidillahi ta'ala, bahwasanya dikarenakan besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan tersebut alhamdulillah memenuhi timbangan amalan dari orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, karena saking besarnya pahala dari pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala wa qad tadhaharat nususul qur'ani was sunnati ala waznil a'mali wa thiqali al mawazini wa khiffatiha, dan sudah jelas dari nas-nas, dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya amalan-amalan itu akan ditimbang dan kemudian ada timbangan-timbangan yang berat, ada pula timbangan-timbangan yang ringan. Jadi ini adalah suatu yang tidak bisa dibantahkan lagi dari akidah Islam, bahwasanya amalan pasti akan ditimbang, diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan timbangan yang sangat adil, dengan timbangan yang seadil-adilnya. Nah, ini adalah suatu yang tidak terbantahkan. Dan yang ditimbang pada hari kiamat nanti, yang pertama adalah amalan, yang kedua adalah sahifah, yaitu catatan-catatan amalan, itu ditimbang juga. Kemudian yang ketiga adalah orang yang beramal sendiri, itu pun akan ditimbang. Nah, berdasarkan hadis di mana para sahabat mengomentari tentang betis Ibnu Mas'ud yang sangat kecil, ketika mereka melihat Ibnu Mas'ud di atas pohon dan melihat betis yang sangat kecil, mereka heran dengan betapa kecilnya, betapa kurusnya betis Ibnu Mas'ud tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda yang maknanya, apakah kalian heran dengan kecilnya betis Ibnu Mas'ud? Maka demi Allah, sungguh betis tersebut lebih besar atau lebih berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang beramal sendiri akan ditimbang nantinya. Orang yang beramal akan ditimbang nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika perhitungan amalan. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu taala wa kadzalika qawluhu, dan demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dan ucapan subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, tamla'ani, keduanya akan memenuhi, aw tamla'u, atau ucapan tersebut akan memenuhi. Ini ada dua riwayat, ada tamla'ani atau tamla'u, yang keduanya sebenarnya tidak banyak perbedaan makna. Tamla'ani itu keduanya dua kalimat, adapun tamla'u ini merujuk kepada kalimat tersebut secara keseluruhan, subhanallah walhamdulillah, ini secara keseluruhan dilihat sebagai satu kalimat, kemudian diberikan dhamir untuk muannas, yaitu perempuan yang satu, tamla'u, adapun tamla'ani kembalinya kepada kedua kalimat tersebut, subhanallah kalimat pertama, alhamdulillah kalimat yang kedua. Nah, maka diberikan dhamir berupa dhamir muannas dan musanna, perempuan dan dua. Nah, perempuan yang dua, tamla'ani, dua perempuan, kembalinya kepada kedua kalimat tadi, subhanallah walhamdulillah. Keduanya memenuhi apa-apa yang di antara langit dan bumi. Qala rahimahullah, wa sababu idhami fadliha mashtamalat alaihi min at-tanzih lillah ta'ala wal iftiqar ilaihi. Dan sebab kenapa kalimat ini kemudian keutamanya sangat besar, karena kalimat tersebut mengandung pensucian kepada Allah, yaitu subhanallah, maha suci Allah, dari segala macam kekurangan. Maka ini adalah pensucian Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalamnya terkandung istiqar, rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang wallahu alam yang dimaksud adalah kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang ini biasanya diucapkan ketika seorang bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa butuhnya seseorang kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam. Jadi keduanya mendapatkan atau bisa memberikan faedah dan fadilah, keutamaan yang sangat besar bagi seorang hamba, dikarenakan dua hal ini mengandung pensucian dan mengandung betapa seorang hamba itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa qawluhu, dan sabdanya, tamla'ani au tamla'u, keduanya memenuhi atau dia memenuhi, satu orang atau satu satu dhamir yang kembali kepada muannas, kepada perempuan, yaitu tamla'u, dia memenuhi. Qala dhadathahu ba'dhuhum bita'i al-musannati. Nah, oh, sebagian mereka memberikan yaitu dhadatha, itu memberikan harokat atau memberikan penulisan, menuliskan kalimat ini dengan ta yang ada titiknya di atas. Ya, maksudnya ta, maksudnya ta, bukan ya. Kalau ya titiknya di bawah. Nah, di sini ta al-musannatu fauq, ta yang di titik, diberi titik di atas. Wa huwa sahihun, maka ini betul. Tamla'ani atau tamla'u, bukan yamla'ani atau ya atau yamla'u. Naam. Qala fal awal dhamirun musanna, maka yang pertama tamla'ani ini dhamirnya dhamir musanna, menunjukkan dua hal. Naam. Wa tsani dhamiru hadhihi al-jumlah min al-kalam. Adapun yang kedua adalah dhamir kata ganti dari kalimat ini secara keseluruhan, yaitu subhanallah walhamdulillah, ini dihitung sebagai satu jumlah, satu kalimat, maka dia diberikan dhamir mufrad, ya, dhamir mufrad, dhamir untuk tunggal, kata ganti untuk tunggal tamla'u. Nah, adapun yang pertama tamla'ani apabila dilihat dari dua bagiannya, subhanallah satu, walhamdulillah ini dua, maka diberikan dhamir musanna, dhamir kata ganti untuk dua hal, dua perkara. Qala wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka, yajuzu yamla'ani bitadhkiri wat ta'nits, boleh kemudian memberikan harokat atau memberikan penulisan untuk kalimat ini dengan yamla'ani. Nah, yamla'ani bitadhkiri wat ta'nits, dengan tadhkir yaitu untuk muzakkar ataupun muannas, itu boleh yamla'ani atau boleh tamla'ani, sama saja. Nah, sama saja, maknanya pun tidak jauh berbeda. Qala amma ta'nits fa ala ma taqaddam, adapun tentang permasalahan ta'nits, memberikan dhamir untuk muannas, untuk perempuan. Nah, maka seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, tamla'ani dan tamla'u itu bisa, nah, untuk diberikan penulisan dari kata ini dengan tamla'ani dan tamla'u, dengan alasan yang sudah disebutkan pula. Qala wa amma tadhkiru fa'ala ma iradatin naw'aini minal kalam. Nah, adapun at-tadhkir fa'ala ma iradatin naw'aini minal kalam. Nah, wallahu a'lam apa yang dimaksud dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Adisni, "Aw amma tadhkiru fa'ala ma iradatin naw'ain min al-kalam." Harus dilihat lebih jauh lagi maknanya. Qala rahimahullah, "Wa amma tamla'u fa yudzakkaru 'ala iradati az-dzikr." Adapun tamla'u bisa kemudian dijadikan muzakkar, yamla'u. Naam. Jadi tamla'ani boleh, tamla'u boleh. Kemudian yamla'ani boleh, yamla'u pun boleh. Naam. Yuzakkar 'ala iradati dzikr. Yang dimaukan dengannya az-dzikr. Dzikir itu adalah suatu yang muzakkar. Dzikir. Dzikir itu ada ta' muannatsnya atau tidak? Tidak ada ta' muannatsnya. Dzikrun. Tidak ada ta' muannatsnya. Ini suatu yang muzakkar. Naam, laki-laki karena tidak ada ta' marbutahnya. Naam. Maka diberikan dhamir yang sesuai dengan nama tazkir tersebut, sesuai dengan keadaannya sebagai laki-laki. Nah, dalam dari sisi mana ya, dari, atau dari sisi lafaz, lafaznya laki-laki karena tidak ada ta' marbutahnya, maka dia diberi dhamir yang sesuai, yaitu yamla'u. Yamla'u ini untuk laki-laki, yamla'u dia, terkandung dalamnya dhamir huwa. Nah, itu yang untuk laki-laki yang satu, laki-laki yang satu. Nah, ini adalah permasalahan nahwu, permasalahan bahasa. Qala rahimahullah, wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shalatu nurun." Dan salat adalah cahaya. Fa ma'nahu annaha tamna'u min al-ma'asi. Maka maknanya bahwasanya salat tersebut mencegah dari kemaksiatan-kemaksiatan. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kemudian juga melarang orang yang melakukan salat tersebut, mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam ayat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa tahdi ila shawab. Dan kemudian memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada perkara yang benar, perkara yang baik. Kama anna nura yustadau bihi. Sebagaimana cahaya itu bisa dijadikan penerangan bagi seseorang. Ya, yang namanya cahaya bisa dijadikan petunjuk oleh seseorang untuk menempuh jalan yang ingin dilaluinya, supaya tidak terjatuh kepada lubang atau kemudian tidak tersesat jalan, maka dia menggunakan cahaya. Dan demikian pula sholat. Sholat tersebut akan menjadikan seseorang terjaga dari terjatuh kepada kemaksiatan. Nah, dari terjatuh kepada perbuatan keji, yaitu dosa besar, ataupun perbuatan dosa-dosa kecil. Dan kemudian sholat tersebut akan memberikan petunjuk, menjadikan seseorang bersemangat untuk kemudian mengerjakan perbuatan-perbuatan ketaatan. Itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW, sholat sebagai cahaya, bisa dijadikan sebagai petunjuk. Qala wa qila ma'nahu. Dan juga dikatakan bahwasanya maknanya dalam suatu pendapat, ayyakuna akhiruha nuran li sahibiha yaumal qiyamah. Bahwasanya salat tersebut pada akhirnya akan menjadi cahaya bagi orang yang melakukannya pada hari kiamat. Ya. Jadi pada hari kiamat ketika seorang rajin mengerjakan salat, maka dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang cahaya tersebut tidaklah kemudian akan didapatkan oleh setiap orang. Tidak didapatkan oleh setiap orang. Orang-orang beriman saja yang kemudian mendapatkan cahaya tersebut. Dan orang-orang yang beriman pun berbeda-beda cahayanya di hari kiamat nanti. Ada yang cahayanya terang, ada kemudian yang cahayanya redup, ada yang kemudian cahayanya nyala kemudian mati, nyala kemudian mati. Berbeda-beda cahayanya. Maka orang yang melakukan sholat akan mendapatkan cahaya dari Allah pada hari kiamat dikarenakan amalan sholat tersebut. Qala rahimahullah, wa qila innaha takunu nuran zahiran ala wajhihi yaumal qiyamah. Dan juga dikatakan pada pendapat yang lain lagi, bahwasanya salat tadi akan menjadi cahaya yang zahir, yang nampak jelas pada wajahnya, wajah orang yang salat tadi pada hari kiamat. Ya. Kalau tadi pendapat yang sebelumnya menyatakan bahwasanya cahaya tadi akan menjadi penerang bagi dia pada hari kiamat nanti, di mana hari kiamat nanti keadaannya begitu gelap, orang-orang yang munafik atau orang-orang yang kemudian kafir, mereka tidak mendapatkan cahaya. Mereka tidak mendapatkan cahaya. Adapun orang yang mukmin maka mendapatkan cahaya berupa penerangan. Adapun pendapat yang selanjutnya ini mengatakan bahwasanya cahaya tadi bukan berupa penerangan, tapi berupa cahaya yang zahir yang nampak di wajahnya. Cahaya yang zahir yang nampak di wajahnya pada hari kiamat sebagai suatu bentuk, yaitu karomah, penghormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, wajahnya bersinar sehingga dia diketahui oleh orang-orang bahwa dia adalah orang yang melakukan salat. Itu dalam satu pendapat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan baginya, cahaya akan nampak dari wajahnya sehingga orang-orang mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang mulia yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan amalan salat tadi. Qala wa yakunu fid dunya aidan. Dan kemudian cahaya tadi juga didapatkannya di dunia. Selain pada hari kiamat, cahaya tadi didapatkannya di dunia. Ala wajhihi, yaitu pada wajahnya. Atau ala wajhihi al-baha. Di wajahnya terdapat al-baha, yaitu keindahan. Enak untuk dipandang. Orang yang melakukan sholat, wajahnya begitu enak dipandang dibandingkan orang-orang yang meninggalkan sholat bahkan kemudian terjerumus kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang namanya sholat, ya apabila ditinggalkan, maka orang-orang terjatuh atau orang yang meninggalkan tersebut terjatuh kepada perbuatan fahsya wal munkar, ya, karena perbuatan sholat tadi, amalan sholat tadi, sebagaimana kita sebutkan, mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar, yang keji dan munkar. Nah, maka orang yang meninggalkan sholat tersebut akan membawanya kepada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Maka di sini dikatakan bi khilafi man lam yusolli wallahu alam, berbeda dengan orang yang tidak sholat, maka tidak akan terdapat pada wajahnya sinar, tidak terpancar keindahan dari wajahnya, ya, apabila dilihat kepada wajahnya orang yang tidak sholat, maka wajahnya muram, ya, wajahnya ya tidak cerah sebagaimana wajahnya orang yang sholat wallahu alam. Ini pendapat sebagian ulama yang lainnya. Jadi ada tiga penafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid di sini. Yang pertama yaitu bahwasanya sholat itu sebagai pemberi petunjuk sehingga diumpamakan sebagai cahaya. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya sholat tadi akan menjadikan seseorang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai penerangan bagi dirinya untuk berjalan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya cahaya tersebut akan nampak pada wajahnya pada hari kiamat, demikian pula ketika di dunia dia akan cerah wajahnya, bersinar wajahnya, tidak seperti orang yang meninggalkan sholat dan berjatuh kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Qala rahimahullah, wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhanun, sedekah itu akan menjadi burhan, menjadi bukti. Faqala sahibu tajrid, maka berkata penulis kitab At-Tajrid, ma'nahu annahu yafza'u ilaiha kama yafza'u lil barahin. Maknanya bahwasanya dia bisa bergantung kepada sedekah tersebut sebagaimana dia bergantung kepada bukti-bukti. Nah, yang akan dijelaskan maknanya secara lebih lanjut oleh beliau rahimahullahu taala. Qala ka'anna al-'abda idza su'ila yawm al-qiyamati 'an masrafi malihi kanat lahu sadaqatuhu barahin. Yaitu seakan-akan apabila seorang hamba itu ketika ditanya pada hari kiamat tentang kemana dia berikan dan infakkan hartanya, maka sedekah-sedekahnya akan menjadi bukti bagi dia. Nam, fi jawabi hadha su'al, dalam menjawab soal ini, fayaqulu tasaddaqtu bihi, maka dia bisa berkata, aku sudah mensedekahkannya. Nah, jadi dia menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atas amalan yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap hartanya. Jadi hartanya tidak dipakai untuk hal-hal yang haram, tidak dipakai untuk hal-hal yang kemudian melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedekah tersebut kemudian akan menjadi bukti bahwasanya dia menggunakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Ya Allah, ini aku sedekahkan. Harta yang kau berikan semuanya atau banyak dari harta tersebut yang aku sedekahkan di jalanmu ya Allah. Maka as-shadaqatu, sedekah itu sebagai burhan, sebagai bukti. Qala wa qala ghairuhu, dan yang lainnya berpendapat selain penulis kitab Tajrid, kalau kita penulis kitab Tajrid atau berpendapat dengan pendapat yang sudah kita sebutkan bahwasanya sedekah-sedekah tersebut bisa menjadi bukti bagi seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia berbuat ketaatan dengan harta yang diberikan oleh Allah. Adapun yang selainnya, mereka berpendapat ma'nahu anna shadaqata hujjatun 'ala imani fa'iliha. Maknanya bahwasanya sedekah itu adalah sebagai bukti dari keimanan yang dimiliki oleh pelaku sedekah tadi, orang yang memberikan sedekah tadi. maka dinamakan sedekah. Sedekah dari kata sedekun. Sedekun artinya kejujuran. Ya. Maka dikatakan sedekah karena menunjukkan kejujuran keimanan dari seorang hamba. Nah. Apa alasannya kemudian sedekah ini bisa menjadi bukti kejujuran keimanan seorang hamba? Disebutkan di sini li'annal munafiqa yamtani'u minha likaunihi la ya'taqiduha. Karena orang yang munafik yang imannya adalah iman palsu menampakkan keimanan di hadapan kaum muslimin, kaum mukminin, sedangkan di dalam hatinya tidak ada keimanan. Nah, iman yang merupakan lipstik semata, yaitu cuma semacam usaha untuk menipu kaum mukminin, maka orang-orang munafik dari yamtani' minha akan tidak mau melakukan sedekah tadi, tidak mau bersedekah dengan hartanya. Likaunihi la ya'taqiduha, karena dia tidak mempercayainya, tidak meyakininya, tidak beri'tiqad bahwasanya sedekah ini adalah suatu yang disyariatkan. Ya. Sedangkan dia tidak beriman dengan syariat secara keseluruhan, dia beriman hanya pura-pura saja. Ya. Dia tidak meyakini bahwasanya dengan sedekah tersebut dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang munafik. Nah, maka berbeda dengan orang yang mukmin yang beriman kepada Allah, yakin bahwasanya sedekah tersebut kemudian akan membawa pahala di sisi Allah, akan ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya nanti pada hari kiamat. Maka dengan keyakinannya tersebut dia akan ringan untuk melakukannya, dia akan senang untuk melakukannya, dia tahu bahwasanya sedekah tersebut akan kembali hasilnya kepada dirinya pada hari kiamat. Naam. Qala faman tasaddaqa istadalla bi sadaqatihi ala quwwati imanihi. Maka barang siapa yang bersedekah dia menunjukkan dengan sedekahnya itu atas kekuatan iman yang ada pada dirinya, kekuatan iman yang ada pada dirinya, ya, karena sedekah ini adalah memberikan sesuatu yang dicintai, yaitu harta. Setiap orang memiliki tabiat bahwa dia mencintai dunia, mencintai harta, mencintai kedudukan, mencintai jabatan. Jadi harta itu adalah termasuk salah satu yang dicintai secara tabiat manusia. Kemudian dia mengorbankan harta tersebut dikarenakan hal tersebut dicintai oleh Allah, dikarenakan dia tahu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia benar-benar meyakini, benar-benar beriman dengan apa yang diberitakan oleh Allah, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau bersedekah. Qala rahimahullah wallahu a'lam. Qala rahimahullah taala wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya, was-sabru diyaun, dan kesabaran adalah sebagai cahaya. Qala fa ma'nahu, maka makna dari penggalan hadis ini, as-sabrul mahbubu fi asy-syar'i, bahwasanya kesabaran itu adalah suatu yang dicintai di dalam syariat, disenangi. Qala wa huwa sabru ala ta'atillah. Atau tadi maksud beliau kesabaran yang dicintai di dalam syariat adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Wasabru an ma'siyatihi, dan kesabaran dari berbuat kemaksiatan kepadanya. Kalau tadi kesabaran di atas perbuatan ketaatan kepada Allah. Kalau yang kedua kesabaran dari bermaksiat kepada Allah, yaitu bersabar menahan dirinya, sebagaimana kita sebutkan kemarin, makna sabar secara bahasa adalah menahan. Adapun secara syariat yaitu menahan diri, menahan diri. Nah, menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis sabar yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasabru aidan 'alan naibati wa anwa'il makarihi fid dunya. Dan juga bersabar atas segala perkara yang terjadi dan segala jenis al-makarih, hal-hal yang dibenci yang terjadi di dunia. Itu jenis yang ketiga, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Nah, Qala wal murad anna sabra mahmudun la yazalu sahibuhu mustadhi'an bihi. Dan bisa jadi yang di atau yang diinginkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, bahwasanya kesabaran itu adalah sesuatu yang terpuji, dan seorang yang memiliki kesabaran maka dia dapat mengambil penerangan dari kesabaran tadi, muhtadian mustamiron ala shawab, dia akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dan terus-menerus berada dalam keadaan nah benar, terus-menerus berada di atas kebenaran. Nah, itulah orang yang bersabar. Orang yang bersabar ya tadi tidak akan tergelincir, tidak akan tergelincir. Kesabaran tersebut menjadi petunjuk bagi dirinya, ya. Ketika dia sabar untuk berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia terus berada di atas kebenaran tersebut, terus berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena ketiga hal tersebut adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketaatan dan kemudian meninggalkan kemaksiatan, dan juga ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak nah membenci takdir Allah Subhanahu wa taala, maka inilah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kesabaran dia akan terus-menerus di atas tiga perkara tersebut, perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, qala Ibrahim al-Khawwas, berkata Ibrahim al-Khawwas, as-sabru huwa as-sabatu 'ala al-kitab wa sunnah. Kesabaran yaitu kokoh di atas al-kitab dan as-sunnah, kokoh di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, berpegang dengan Al-Qur'an, berpegang dengan as-sunnah, tentu saja dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat. Maka inilah yang dimaksud dengan kesabaran. Nah, tetap berada di atas syariat, apapun konsekuensi dari berpegang terhadap syariat tersebut. Qala wa qila as-sabru huwa al-wuqufu ma'al bala'i bihusnil adabi. Dan juga dikatakan tentang pengertian kesabaran, maksudnya kesabaran adalah menghadapi musibah dengan adab yang baik, ya. Ketika menghadapi musibah, dia mengerti adab-adab Islami, di mana Islam melarang seorang yang terkena musibah untuk kemudian dia merasa tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian dia menampakkannya dengan perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya. Yang juga sudah kita jelaskan kemarin, perkataan yang menunjukkan ketidakridhaan dia kepada takdir Allah. Kenapa kemudian saya yang tertimpa musibah ini? Nah, aduh betapa sakitnya musibah ini, atau aduh betapa malangnya diri saya. Ini adalah sesuatu yang dilarang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat Islam. Nah, syariat Islam mengatur adab ketika seorang itu tertimpa musibah adalah kemudian dengan menghindari perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, menghindari perkataan-perkataan yang menunjukkan ketidakridhaan atas takdir Allah Subhanahu wa taala, mengeluh atas takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut, atau kemudian ditampakkan dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidakridhaannya, seperti memukul-mukul diri sendiri, atau merobek-robek pakaiannya, atau kemudian menjambak-jambak rambutnya, membentur-benturkan kepalanya ke dinding dan yang lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan orang yang melakukan hal-hal tersebut tidak mengerti adab yang dibimbingkan dalam Islam. Maka makna sabar di sini dalam satu pendapat ulama yaitu menghadapi musibah dengan adab yang baik, yaitu adab yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, berkata Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, as-sabru la ya'taridu ala al-maqdur. Bahwasanya yang dimaksud kesabaran yaitu dia tidak mengkritik atau tidak Naam, atau merasa tidak ridha atas sesuatu yang ditakdirkan kepada dirinya, itulah kesabaran. Ya, menerima, tidak mengkritik, tidak mengintervensi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dinamakan kesabaran. Qala fa amma idharul bala ala wajhi syaqwa fala yunafi sabra. Adapun menampakkan bahwasanya dia ditimpa musibah karena dia ingin mengeluh. Tapi di sini yang dimaksud adalah mengeluh kepada Allah. Nah, mengeluh kepada Allah sebagaimana yang akan nampak jelas dari dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Ya, jadi kalau menampakkan dan mengungkapkan musibah yang menimpa dirinya karena dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yunafi sabra, maka tidaklah kemudian menafikan kesabaran. Ya. Tapi kalau berkeluh kesah kepada temannya, nah, banyak kemudian mengeluarkan keluh kesah, nah maka ini adalah suatu yang menafikan kesabaran. Itu adalah suatu yang menafikan kesabaran. Beda antara mengeluh, ya, berkeluh kesah dengan seorang yang mencari solusi tentu saja, ya. Kalau mencari solusi dengan mengutarakan masalah, problem yang dia miliki, maka ini bukan berkeluh kesah, bukan berkeluh kesah, tapi ingin mencari jalan keluar dari apa yang dia rasakan, dari apa yang dia alami berupa problem-problem, nah, dan masalah-masalah dalam kehidupannya. Ya. Kalau yang di sini yang lagi dibahas adalah menunjukkan bahwa dirinya ditimpa musibah, nah, menampakkan musibah tersebut untuk mengeluh dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak menafikan kesabaran. Qala rahimahullah, qala ta'ala fi haqqi Ayyub alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ayyub alaihi salam, "Inna wajadnahu sabiran, ni'mal 'abdu innahu awwab." Sesungguhnya kami mendapati dia, Ayyub itu adalah orang yang sabar. Sebaik-baiknya hamba, sungguh dia adalah orang yang awwab, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segala macam kemaksiatan dan kemudian melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Shad ayat ke-44. Disifati Ayub di sini sebagai orang yang sabar. Nah, disifati sebagai orang yang sabar. Padahal nanti akan disebutkan pada ayat yang lainnya yang disebutkan di sini bahwasanya beliau mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca, qala ma annahu qala, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, atau padahal Nabi Ayub itu pernah berkata, anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah, Nabi Ayub berkata, sungguhnya aku ditimpa oleh kemadharatan, aku ditimpa musibah. Menampakkannya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Ini sedang berbicara kepada Allah, sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berdoa kepada Allah. Menampakkan rasa butuhnya kepada Allah, bahwa saya ditimpa musibah. Saya ditimpa kesulitan. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah Zat yang Maha Pengasih. Yang paling pengasih dari para pengasih yang lainnya. Nah, maka di sini menampakkan musibah yang dirasakan, yang menimpa seorang hamba kepada Allah, itu tidaklah kemudian menafikan kesabaran. Jadi kalau mau mengeluh, maka mengeluhlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dalam sujud atau misalnya sepertiga malam terakhir pada waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa seorang hamba, maka hendaknya di sinilah dia mengeluh, ya. Jangan kemudian ketika dia ditimpa suatu musibah, nah, dia langsung datang kepada temannya misalnya atau keluarganya kemudian mengeluh, berkeluh kesah kepada orang tadi. Bukan dengan maksud ingin mencari solusi, tapi memang cuma ingin berkeluh kesah. Ya, ingin berkeluh kesah atas musibah yang menimpanya. Nah, itu kemudian mengurangi atau menafikan kesabaran dari seseorang. Tidak dikatakan seorang yang bersabar apabila dia banyak berkeluh kesah, nam, atas musibah dan takdir yang menimpanya. Qala rahimahullah, wallahu a'lam, dan Allah lah yang Maha Tahu. Qala rahimahullah, wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wal-Quranu hujjatun laka au alaik. Dan Al-Quran sebagai hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Fama'nahu zahirun. Maka maknanya adalah nampak jelas. Artinya tidak perlu banyak penjelasan dari kalimat ini. Apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya sudah dimengerti maksudnya. Qala aitan tafi'u bihi intalautahu wa amilta bihi. Yaitu bahwasanya engkau dapat mengambil manfaat darinya apabila kamu membacanya dan kemudian kamu beramal dengannya. Kamu akan mendapatkan manfaat darinya. Dia akan membelamu pada hari kiamat. Ya, wa illa fa huwa hujjatun 'alaika. Apabila tidak, kamu tidak pernah membacanya, tidak pernah menghayatinya dan tidak pernah mengamalkannya, maka justru itu akan menjadi hujjah yang memberatkan kamu pada hari kiamat. Bahwasanya Al-Qur'an tidak pernah dibaca, Al-Qur'an ditinggalkan, Al-Qur'an tidak pernah dijadikan pedoman hidup, tidak pernah diamalkan, maka itu justru akan menjadi sesuatu yang memberatkan, ya, memberatkan dan menambah kesengsaraan seorang hamba pada hari kiamat. Ya, wallahu alam bisawab. Maka sampai di sinilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi, kemudian juga bagi ikhwah sekalian. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.